Mitra Bisnis, Tribun News menulis, Partai Nasdem meminta Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengundurkan diri lantaran dinilai telah gagal dalam proyek pendataan IKTP. Sehingga data yang dihimpun untuk membantu membuat daftar pemilih tetap atau DPT menjadi tidak akurat. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pakar politik LIPI, Ikrar Nusa Bakti. Pak Ikrar, apa komentar Anda soal ini? Ya, sebetulnya kan gagal tidaknya itu kan tergantung kepada apakah tujuan itu sudah tercapai atau belum ya. Maksud saya di sini, ketika Pak Gamawan Fauzi itu mengatakan bahwa kalau proyek IKTP gagal, maka kemudian dia akan mundur. Nah, gagal itu kriterianya apa? Karena kan juga perlu diperhatikan juga ya. Jangan kemudian ada tekanan-tekanan buat Pak Gamawan Fauzi mundur. Dan pertanyaan saya juga, apakah kalau Pak Gamawan Fauzi itu mundur langsung, kemudian proyek IKTP atau proyek daftar pemilih tetap itu akan selesai pula, kan gitu. Sebetulnya kan akan jauh lebih baik kalau kemudian tuntutannya itu adalah bagaimana supaya Kementerian Dalam Negeri dan kemudian juga KPU itu duduk bersama lagi untuk kemudian nyisir ya data-data yang katanya masih ada yang tumpang tindih. Kenapa demikian? Karena Anda tahu kan yang namanya Republik Indonesia itu kan dari Sabang sampai Merauke itu bukan suatu hal yang mudah untuk membuat suatu sistem elektronik KTP yang kemudian bisa berjalan secara cepat dan baik. Maksud saya di sini adalah bahwa jangan Anda lupa ya, bahwa tidak sedikit wilayah di Indonesia ini yang sangat sulit untuk dijangkau karena faktor geografis misalnya. Kemudian bagaimana juga misalnya pembuatan KTP itu akan berjalan baik, kalau kemudian misalnya teknisinya juga misalnya juga harus pergi ke sana kemari, membawa peralatan itu ke wilayah-wilayah yang termasuk juga yang kadang-kadang tidak ada listrik. Ini kan juga perlu diperhitungkan juga. Maksud saya, tuntutan-tuntutan buat Gamawan Fauzi itu mundur juga harus masuk akal juga. Begitu. Apalagi ini kan waktunya kan udah juga mepet, tinggal 1 tahun lagi masa jabatan menteri. Jadi itu saya katakan ya, apakah kemudian kalau beliau mundur, apakah kemudian itu akan menyelesaikan masalah, kan begitu. Maksud saya di sini, saya juga misalnya, kalau ada menteri yang nggak becus, memang pantas mundur. Tapi persoalannya kan menangani pendataan penduduk di Indonesia ini bukan suatu yang mudah. Kenapa demikian? Karena lagi-lagi tadi saya katakan bahwa geografisnya juga luas, kemudian topografi juga begitu berbeda ya, apalagi negara kita ini kan bukan negara benua, negara kita ini negara kepulauan gitu. Kalau memang ada ketidakjujuran dari pemerintah dalam hal ini Menteri Dalam Negeri, itu yang harusnya kemudian diselesaikan itu melalui rapat kerja DPR dengan Kementerian Dalam Negeri atau apalah, jangan kemudian apa yang itu ribut-ribut mengenai mundur atau tidaknya Menteri Dalam Negeri, karena buat saya dikala kita harus menyelesaikan masalah rumit ini secara bersama, buat saya tidaklah suatu hal yang arif kalau kemudian tuntutan mundur terhadap Gamawan itu dilakukan ya. Saya bukan pendukung Gamawan Fauzi, tapi saya melihat secara rasional aja ya. Apakah kemudian nanti penggantinya itu akan lebih akomodatif dibandingkan Gamawan Fauzi. Demikian pakar politik LIPI Ikrar Nusa Bakti. Saya, Mandariska.